yang ku cintai, yang ku sayangi, kau yang telah berjanji, kau jua yang ingkari, kau yang mendustai, yang ku cintai, yang ku sayangi. Janji kau jua yang ingkari, kau yang mendustai. Baru ku patah hati, baru ku mengalami sakitnya patah hati. Mengapa dulu ku cintai, mengapa dulu ku sayangi, hanya untuk disakiti. Aduhai sakit sekali, yang ku cintai, yang ku sayangi, kau yang telah berjanji, kau jua yang ingkari, kau yang mendustai. Ku mengalami sakitnya patah hati, baru ku mengalami sakitnya patah hati. Mengapa dulu ku cintai, mengapa dulu ku sayangi, hanya untuk disakiti. Aduhai sakit sekali, yang ku cintai, yang ku sayangi, kau yang telah berjalan.